Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ada koreksi terjemah berkaitan dengan pelajaran yang lewat yaitu di halaman 4. Ada kata-kata di baris yang kedua, qashib bithaubiha al-qashib. Terjemah yang tepat, qashib artinya baru. Jadi maksud dengan kainnya yang baru artinya covernya yang baru. Kemudian kita lanjutkan membaca dialog atau perdebatan antara sanggah menyanggah antara Al-Albani dan Syekh Al-Ansari. Semoga Allah rahimallahul jami'. Kita masuk di kita di halaman 35. Maka ada kutipan ada kutipan syair. Qala al-musannifu rahimallahu taala fahasbukumu hadza tafawutu bainana. Maka cukuplah bagi kalian perbedaan ini di antara kita. Wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Dan semua wadah itu akan menjelaskan apa isinya. Ini bisa kalimat terakhir ini biasa dipakai untuk berkaitan dengan masalah ucapan, mengomentari ucapan orang, maka bagaimanakah bahasa seseorang, kalimat-kalimat seseorang. Nah, itu menunjukkan bagaimanakah isi hatinya. Kemudian kata Al-Albani dan Al-Ansari menuduhku kalau aku adalah bi'ijabi binafsi, kalau aku kagum dengan diriku sendiri. Dan bahasanya akulah satu-satunya orang yang paling hebat fi fanil hadis di cabang ilmu hadis. Ila akhiri hura'ihi sampai dan seterusnya dari hura' omong kosongnya. Maka jawabanku yang pertama membantah dengan menuduh, bantahan dengan tuduhan. Hadza silahul ajiz. Inilah adalah senjatanya orang yang tidak berdaya untuk memberikan sanggahan. Maka dan demikianlah realitanya, kalau orang itu membantah namun isinya adalah menuduh, mengejek. Maka inilah senjata yang dimiliki oleh orang yang tidak punya argumentasi yang meyakinkan. Walikail ayyukallibahu alaihi. Dan berkaitan dengan tuduhan di atas, orang boleh saja bisa jadi membaliknya. Dan jawaban yang kedua adalah kusampaikan dua hadis. Pertama hadis Nabi, jika engkau tidak malu, lakukanlah sesukamu, ucapkanlah sesukamu. Kemudian hadis yang kedua tentang bahaya fitnah. Dalam bahasa Indonesia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, berita bohong. Mangqala fi mu'minin ma laisa fihi. Siapa yang berkata-kata tentang seorang mukmin yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Satu tempat di neraka yang di situ adalah tempat berkumpulnya darah dan nanahnya penduduk neraka. hatta yakhuja mimma qala, sampai dia keluar dari apa yang dia katakan, sampai dia meminta maaf, istihlal dengan orang yang dituduh, atau sampai selesailah jatah siksaannya. Kemudian hadis yang keempat yang jadikan dalil oleh Al-Albani tentang larangan emas melingkar, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, ja'altu sya'air min dhahabin fi, atau ja'alat sya'air min dhahabin fi rukobatiha. Nabi SAW atau Ummu Salamah memakai kalung dari emas di lehernya, maka Nabi SAW masuk ke rumahnya dan berpaling darinya. Hadis ini dinilai cacat oleh Al-Ansar bil-Inqita' kalau sanadnya munqati'. Padahal aku telah menjelaskan sahihnya hadis ini bisyawahid dengan dalil-dalil penguat yang telah ku sebutkan, di antaranya hadis dari Asma binti Yazid dari Abu Hurairah. Dan ku ingatkan dia tentang kaidah bahasanya hadis itu bisa jadi kuat karena banyaknya jalan, manakala jalan-jalan yang ada itu terbebas dari dua jenis perawi, perawi yang matruk atau tertuduh. Maka di sini kita dapatkan faedah, faedah tentang hadis hasan li ghairihi. Bahasanya hadis itu bisa naik menjadi derajat hasan li ghairihi manakala punya kasrat turuq. Maka ada satu hadis yang dhaifnya ringan itu bisa menjadi hasan li ghairihi ketika jalur-jalurnya banyak, kemudian yang kedua jalur-jalur tersebut terbebas dari perawi yang statusnya matruk atau muttaham. Ma hadza kullihi, meskipun sudah ada itu semua, Al-Ansari lam yu'arid tidak mempercayai, tidak menganggapnya, tidak mau menganggap kaidah ini, li'annaha hujatun alaihi, karena ini argumen yang akan menyudutkannya. Kemudian di halaman 37, wa khitaman aqulu lil mu'allif, dan di pada akhirnya ku katakan kepada penulis, yaitu Al-Ansari dan orang yang terkecoh dengan perkataannya, bahasanya kami punya sejumlah hadis yang menunjukkan haramnya emas melingkar bagi perempuan. Pertama, hadis Abu Hurairah yang telah dinilai sahih oleh Al-Mundhiri dan dinilai kuat oleh Syaukani. Yang kedua adalah hadis dari Sauban, kisah bintu Hubairah, dinilai sahih sebelumnya oleh Al-Hakim, Dhahabi, Mundhir dan Iraqi. Dan hadis Aisyah dengan banyak jalur-jalurnya dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah. Ditambah adanya jalur yang kedua, Anha dari Aisyah. Kemudian hadis yang keempat, hadis Ummu Salamah dengan jalur Mujahid Anha dari Ummu Salamah. Dan kami pun menjumpai mutabik penguat Anha dari Ummu Salamah. Dan syahid berupa hadis mursal dari Zuhri. Maka ada perbedaan antara syahid dan mutabik. Perbedaan umumnya adalah syahid itu sahabatnya berbeda. Kalau mutabik, sahabatnya sama, jalurnya beda. Oleh karena itu, mutabik Anha dari Ummu Salamah, syahid dari mursalnya Az-Zuhri. Hadis Asma binti Yazid yang dia memiliki dua jalur, dan keenam hadis dari Abu Hurairah dari jalur yang lain yang berbeda dengan jalur yang pertama. Aku katakan, kata Al-Albani, hadis-hadis ini serunya taltaki bertemu pada titik yang sama, yaitu haramnya emas melingkar. Maka di hadis fafil awal maka di hadis yang maka di hadis yang pertama terdapat pengharaman terhadap ajnas salasah, tiga jenis emas melingkar, cincin, kalung dan gelang. Di jalur yang lain terdapat pengharaman kalung dan gelang. Wafithani, di hadis yang kedua terdapat pengharaman cincin dan kalung. Di hadis yang ketiga pengharaman gelang min thariqain, melalui dua jalurnya. Di hadis yang keempat pengharaman kalung dari dua jalurnya. Di hadis yang kelima pengharaman kalung di jalur yang pertama dan pengharaman gelang dan cincin di jalur yang lain. Di hadis yang keenam pengharaman gelang dan kalung. Maka dari kutipan ini nampaknya wallahu ta'ala a'lam, Al-Albani tidak mengharamkan anting-anting, mengecualikan anting-anting dari emas melingkar. Karena hadis-hadis yang beliau bawakan tidak ada yang beliau anggap membahas anting. Ditambah anting-anting itu umumnya tidak betul-betul melingkar, pasti patah, pasti tidak nyambung, tidak betul-betul lingkaran. Faida iftarat, nah seandainya kita andaikan bahasanya enam hadis ini ditambah berbilangnya jalur-jalurnya, sebagiannya lemah, seluruhnya lemah sebagaimana anggapan Al-Ansari, tidakkah totalnya poin yang disepakati oleh semua enam hadis tersebut bukankah totalnya enam hadis tersebut sepakat pengharaman emas melingkar itu bisa kita katakan sahih li ghairihi. Jika kaidah penguatan hadis dengan banyaknya jalur tidak bisa berlaku di sini, fa fi ayyi haditsin tutabbaq, maka di hadis seperti apa bisa diterapkan? Padahal para ulama telah menguatkan hadis dalam jumlah yang banyak bi aqalla min hadith turuq, dengan jalur yang tidak sebanyak ini. Sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang punya perhatian untuk mentelaah buku-buku takhrij. Dan tidaklah waktu itu cukup lidar bil amsilah untuk menyampaikan contoh hal tersebut. Akan tapi yang aku ingat saat ini adalah hadis kuhalalkan emas dan sutra untuk wanita umatku. Yang ini dipakai hujah oleh Ansar lebih dari sekali. Fa innahu laisa lahu isnadun sahihun. Kata Al-Albani untuk hadis ini dengan matan semacam ini tidak punya sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Az-Zailai dan yang lainnya. Meskipun demikian Al-Ansari menilainya sahih dengan mengatakan bahwa hadisun lahu turukun, ini adalah hadis yang punya banyak jalur. Artinya dia mengisyaratkan penguatan hadis dengan banyaknya jalur. Dan inilah juga yang kutegaskan dalam buku ini. Beliau mensahihkan hadis Al-Albani mensahihkan hadis Uhilat Dhahab wal Harira karena banyaknya jalur. Kemudian di Irwa'ul Ghalil Al-Albani mengutip perkataan Syaukani tentang hadis ini, Uhilat Dhahab wal Harira li inathi ummati wahadi turuq, dan jalur-jalur ini saling menguatkan, dan karena banyaknya maka yang jabir tertambahlah, tertutuplah kelemahan yang latakhlu, tidaklah terbebas dari kelemahan satupun jalur-jalurnya. Maka Syaukani mengatakan tentang jalur-jalur hadis Uhilul Dhahab wal Harir, semuanya tidak lepas dari kelemahan. Namun karena demikian banyaknya, maka satu saling menutup dengan yang lain. Ya, maka apa yang menghalangi Sa'al Ansar untuk menguatkan tiga hadis yang pertama, apalagi menimbang bahasanya hadis tersebut disahihkan oleh ulama yang mensahihkannya dari para imam terdahulu. Kemudian di akhir paragraf yang baru saja kita baca ada kata-kata musyarib, artinya orang yang suka bikin rusuh, mu'anid, orang keras kepala, mukabir, orang yang sombong. Kemudian tentang di paragraf setelahnya tentang hadis siapa yang ingin agar anaknya diberi gelang, ya, maka saya Al-Ansari membawakan hadis ini mustaknisan bihi dan merasa nyaman dengannya padahal dia mengakui kalau itu dhaif. Al-anal maksud, namun maksud hadis ini dengan walad menurut saya Al-Ansari adalah laki-laki dan bukan perempuan. Dan Al-Albani telah memberikan, Al-Albani mengatakan, aku telah menyanggahnya dan aku telah batalkan pemahamannya ini dengan dalil Al-Quran, Wal-Lughah dan bahasa Arab. Sebagaimana rinciannya bisa dibaca dalam buku yang diterbitkan oleh Syekh Syaibani, yaitu Hayatu Al-Albani. Wa ma'adhalika meskipun demikian, Al-Ansari pura-pura tidak tahu, walam yarud alaihi dan tidak memberikan bantahan meskipun dengan satu kalimat, sebagaimana kebiasaannya dalam semua yang hujah yang disampaikan kepadanya. Akan tapi sebagai ganti hal tersebut, malah dia berpaling, yarudu alaiya memberikan bantahan padaku dalam tiga halaman, fikauli tentang ucapanku, bahasanya perawinya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam sangatlah lemah. Ya, inti dari bantahannya yang panjang, kalau dia cuma lemah saja, bukan sangat lemah. Padahal ala'anna hujahila dalam kondisi dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahasanya muridnya Abdurrahman bin Zaid itu Ishaq bin Idris asyadu do'fan, lebih lemah lagi daripada gurunya. Bahkan para ulama hadis sepakat kalau perawi ini Ishaq bin Idris itu adalah perawi yang matruk, ditinggalkan, ya, tidak bisa jadi, kalau perawi itu sudah ditinggalkan artinya tidak bisa jadi penguat nih. Jadi penguat saja tidak bisa, apalagi yang dikuatkan. Bahkan Ibnu Ma'in mengatakan dia kadzab, namun Ibnu Ma'in ini mutasyadid dalam jarah. Ini dia sampai kadzab ya tola hadis, tukang bohong, membuat hadis palsu. Kemudian paragraf terakhir, kulaimatul akhirah, kalimat terakhir seputar tuduhannya kepadaku kalau aku menyelisih ijma' kaum muslimin. Maka al-miskin di sini artinya orang yang kasihan, Al-Ansari telah menuduhku menyelisih ijma' kaum muslimin. Wasaraha dan dia menegaskan kalau aku mengingkari ijma'. Di paragraf-paragraf terakhir dari kalimat yang tadi kita baca, anaukana fidhalika, dengan sesungguhnya Al-Ansari kana adalah Ansari fidhalika, dengan perbuatannya itu adalah bagikan orang yang mencari-cari kematiannya sendiri dengan jejak kakinya sendiri, walhafir, orang yang menggali kuburannya dengan tangannya sendiri. Ya, yang jadi kalimat yang dikritik dari Al-Albani yang dianggap dinilai oleh Al-Ansari adalah penolakan terhadap ijma' adalah kalimat berikut ini, wa ghairu hadzal ijma', dan ijma' yang lain, yaitu selain ijma' yang maklum minad dini bidarurah mimma la yumkin, itulah ijma' yang tidak mungkin digambarkan, dibayangkan terjadinya, lebih-lebih lagi betul-betul terjadinya. Bayangkannya saja tidak bisa, apalagi betul-betul terjadinya. Falihata, maka ijma' semacam inilah yang dikomentari oleh Imam Ahmad. Siapa yang mengklaim ijma', maka dia bohong. Wama yadrihi, dan dari mana dia tahu kalau jangan-jangan sebenarnya ulama' berselisih. Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh Sa'al al-Bani ini yang disimpulkan oleh Sa'al Ansori, bahasanya ini adalah penolakan dan pengingkaran terhadap ijma'. Kemudian ahal tu, kemudian aku isyaratkan tentang rincian hal tersebut ada dalam kitabnya Ibnu Hazm dan Syaukani. Ya, maka namun kalau kita tangkap dari kalimat tersebut jelas yang ternyata Al-Albani hanya mengaku ijma' dalam maklum nadini bidarurah. Ya, wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan dan yang lainnya. Ataupun yang selain itu, maka beliau mengatakan bayangkannya saja tidak bisa. Ya, apalagi betul-betul terjadinya. Dan telah telah kita tanggapi ketika kita membaca bahasan pokok ada buzifah. Bahasanya penolakan terhadap ijma' kecuali yang maklum dini bidarurah itu adalah salafnya, pendahulunya adalah seorang tokoh Mu'tazilah. Ya, maka berkaitan dengan sanggahan untuk tuduhan ini di halaman 43 ada fa'akul di paragraf yang ketiga, fa'akul awalan. Maka katakan yang pertama, nukila an Ibn Taimiyah. Dinukil dari Ibn Taimiyah kalau beliau mengatakan siapa yang mengklaim ijma' fil umuril khafiyah, dalam perkara-perkara yang samar, dan klaim ijma'nya itu dalam bentuk anau ya'lamu, dia mengetahui tidak adanya yang menyelisihi, maka dia telah mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmunya. Wahaula, mereka-mereka inilah yang diingkari oleh Imam Ahmad. Ya, al-ilmu bi'adamil munazik, ya, pengetahuan tentang tidak adanya orang yang tidak diketahui adanya orang yang menyelisih, itu adalah berkaitan dengan ijma' sukuti. Ya. Dan berkaitan dengan ijma' sukuti, memang diperselisihkan apa itu ijma' ataukah tidak. Namun ada satu poin yang dalam kondisi ini ijma' sukuti adalah ijma' dengan sepakat ulama, yang pernah kita bahas ketika kita membaca pokok bagian dari Adabuz Zifaf, yaitu ketika tidak dijumpainya munazik tadi adalah berlangsung lama, puluhan tahun, dan padahal masahnya setiap hari berulang. Namun ketika tidak ada munazik, maka itu dalam ini dan ini dalam rentang waktu yang lama, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, dan padahal kejadiannya berulang-ulang, maka ini satu hal yang disepakati oleh para ulama usul fikih kalau ini adalah hujjah ijma' ijma' yang betul-betul ijma' dan hujjah. Kemudian yang kedua, nukila dinukil juga anhu dari Ibn Taimiyah, beliau mengatakan pengertian klaim ijma' adamul ilmi, tidaknya diketahui adanya yang menyelisihi, maka laisa maknaha, bukalah maknanya menegaskan kalau tidak adanya yang menyelisihi. Kalau menegaskan kalau itu tidak ada yang menyelisihi, maka ini adalah berkata-kata tanpa ilmu. Oleh karena itu para ulama semacam Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya radda, menolak manida'aha, orang-orang yang mengklaim ijma' dengan makna semacam ini. Dan Ahmad, Imam Ahmad kana yaqulu hadza katsiran, sangat sering kali menyampaikannya dengan mengatakan manida'al ijma' faqad kadzaba, Siapa yang mengklaim adanya ijma, maka dia bohong. Kemudian dinukil dari Ibnu Al-Qayyim kalau beliau mengatakan, "Sara man la ya'riful khilaf," maka jadilah orang yang tidak mengetahui khilaf, "minal muqallidin," dari kalangan para ahli taklid. Artinya orang-orang awam, jika dia dibantah dengan dalil Quran dan sunnah, dia maka dia menolak dengan mengatakan ini menyelisih ijma. Wahada, dan sikap semacamlah yang diingkar oleh imam para a'immatul Islam, dan mereka mendustakan orang yang mengklaim ijma semacam ini. Kemudian beliau mengutip perkataan Imam Ahmad yang telah lewat biziadah dan lengkap dengan tambahannya. Imam Ahmad mengatakan inilah klaim ijma yang disampaikan oleh Bisr al-Marisi, seorang tokoh tokoh Mu'tazilah. Al-Asam juga tokoh Mu'tazilah. Walakin yakul, namun hendaknya sikap yang tepat adalah mengatakan kami tidak mengetahui manusia berselisih tentangnya, atau tidaklah sampai kepada kami adanya pendapat yang berbeda. Ya, tentu perkataan Ibnu Al-Qayyim adalah berkaitan dengan orang awam mudah-mudah mengklaim ijma. Padahal dia orang awam, muqallidin. Bukan orang yang luas wawasannya. Tentu orang awam semacam ini tidak punya hak untuk ngomong semacam itu. Haknya dia adalah saya tidak tahu, saya belum pernah dengar. Tentu beda dengan lain halnya dengan ulama yang memang ilmunya melaut, ilmunya demikian luas dan menegaskan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Tentu nilai perkataannya berbeda dengan sekedar perkataan orang awam yang muqallidin. Maka Al-Albani mengatakan, maka dari kalimat-kalimat yang telah dinukil oleh Al-Ansari sendiri dari para imam di atas dan yang lainnya, jelaslah bagi para pembaca yang mulia biwuduhin tamin dengan jelas yang nyata bahasanya Al-Ansari itu telah mengikuti sesuatu yang tidak dia punya ilmu tentangnya, karena dia mengklaim ijma untuk perkara yang adami ilmihi bil munazi, dalam perkara yang dia tidak tahu adanya ulama yang menyelisihi. Waqad kunna a'lamnahu, dan kami telah memberitahukan pada Al-Ansari tentang adanya ulama yang menyelisihi, wal mukhalif yang menyelisihi tentang kebolehan perhiasan emas bagi wanita dari kalangan salaf dan setelah mereka. Sehingga jadilah sungguhlah tepat perkataan Ibnu Al-Qayyim di atas. Dan sungguh benar perkataan Imam Ahmad. Bal huwa akdzab min ulaikal mubtadi'ah. Ini sangar ini ya. Bahkan Al-Ansari itu lebih bohong daripada mereka-mereka para ahli bid'ah, Bisr al-Marisi dan Asam. Kenapa? Karena Al-Ansari mengetahui ikhtilaf, namun dia ngotot kalau mengklaim ijma dan dia menuduhku kalau aku menyelisih ijma. Ma'ikomatil hujah, padahal aku telah menyampaikan hujah kepadanya dengan kutipan dari Al-Hafidh Al-Baghawi. Dan fasal tudalika, dan telah kurinci hal tersebut dalam bantahanku kepadanya dengan nukilan yang lain dari Ibnu Hazm, Ibnu Muflih, bahasanya tidak ada ijma' dalam masalah ini. Kemudian diparagraf setelahnya, summa waqaftu ala nasin akhar, kemudian aku menjumpai nas yang lain, yu'akidu mataqadama, yang menguatkan keterangan yang telah lewat, yaitu tidak adanya ijma'. Itu sebuah riwayat dalam Musnad Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Atha'. Kalau Atha' membenci emas seluruhnya. Wa yaqul, dan dia mengatakan as-sahih an Atha'. Wa yaqul, dan Atha' mengatakan huwa zinatun, emas itu adalah perhiasan, maka Atha membenci emas itu dipakai oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wali ghairiha atau lainnya. Yang tentu nanti kemudian Atha ini salaf, kemudian bencinya dimaknai dengan haram sebagaimana kebiasaan sebagian ulama salaf. Oh ini kan Al-Albani mengatakan ini dalil adanya ulama yang mengharamkan emas. Dan kalau mau sedikit dicermati, perkataan Atha itu berbeda dengan pendapat Al-Albani. Karena Al-Albani mengharamkan, mengecualikan dari bolehnya emas, emas melingkar. Sedangkan Atha melarang semua emas untuk perempuan. Semua emas untuk perempuan. Atau anggap saja mengharamkan semua emas untuk perempuan. Al-Albani tidak semua, namun yang melingkar saja. Tentu berbeda. Beliau mengklaim kalau salafnya itu adalah Atha tidak tepat. Karena berbeda. Dan kalau kita lihat, maka kalau karena ya kau adzhab kullahu, kata-kata kullahu itu bisa ditangkap berarti juga termasuk tidak masalahnya berkaitan dengan bejana juga tidak masalah. Min ajli dalika, oleh karena itu Ibnu Hazm tidaklah menyebutkan dalam kitabnya Maratibul Ijma' adanya ijma' tentang kehalalan emas untuk perempuan. Bahkan dia mengisyaratkan adanya khilaf yang ada di Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm, dan mereka sepakat bolehnya wanita berhias dengan perak. Itu pun yang disepakati malam yakthur minha, selama tidak banyak-banyak. Karena banyak-banyak nanti bermewah-mewah, berbangga-bangga dengannya. Yang jadi catatan penting bagi Al-Albani, walam yathkur adz-dzahab. Ibnu Hazm tidak menyebut, menyinggung-nyinggung emas, cuma perak saja, itu pun bersyarat. Maka berarti yang disepakati hanyalah perak. Ini berarti ini kata Al-Albani isyarat, berarti emas ada khilaf. Namun khilafnya antara, seandainya kita katakan ada khilaf, adalah khilafnya antara yang membolehkan dan yang mengharamkannya secara total, sebagaimana Atha, sebagaimana Abu Hurairah dan lainnya. Dan kalimat Ibnu Hazm ini disetujui oleh Ibnu Taimiyah dalam kritik beliau untuk kitab Maratibul Ijma'nya Ibnu Hazm, dan tidak mengontari menanggapinya bisyain dengan sesuatu pun sebagaimana yang seringkali beliau lakukan. Namun jika seringkali beliau lakukan, ini berarti tidak mesti beliau lakukan. Kalau mungkin kalimatnya adalah yang setiap kali beliau lakukan, beliau berkomentar setiap kali, itu memang keliru mesti setiap kali beliau melakukan komentar, itu mungkin lebih ya, lebih pas. Demikian juga yang dilakukan oleh Syekh Al-Kautsari yang mu'alik memberikan catatan kaki untuk Maratibul Ijma', padahal dia demikian fanatiknya dengan madhabnya, itu madhab Hanafi, dan demikian dia bersungguh-sungguh untuk mencari-cari ketergelinciran Ibnu Taimiyah dan permusuhan yang sengit dia dengan Ibnu Taimiyah sebagaimana dikenal oleh para ulama. Fa idza tabayyana liqra'ina, maka jika telah nyata pada para pembaca batalnya klaim Al-Ansari tentang adanya ijma' halalnya emas bagi perempuan, sehingga yang benar bahasanya emas bagi perempuan satu hal yang diperselisihkan ulama. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka akan bertambah ilmu dengan izin Allah. Bahasanya sungguh bahasanya apa yang kami lakukan berupa kembali kepada sunnah dan berpegang dengan hadis-hadis yang sahih. Yang mengharamkan emas yang melingkar bagi perempuan, demikian juga mengharamkan wadah emas, huwal haq. Inilah kebenaran yang patutnya bagi setiap muslim yang berharap pada Allah dan hari akhir untuk mengadopsi pendapat ini, untuk mengikuti pendapat ini, dan tidak terpengaruh dengan kebiasaan manusia dan taqalid tradisi mereka, atau mengklaim adanya mansukhnya hadis-hadis yang mengharamkan emas melingkar dan alasan-alasan yang lainnya yang tidak ada dalilnya. Kemudian di halaman 47, wahuna mulahadah, dan di sini ada catatan penting, ja'at munasabah yang lidikriha, ya memang munasabah, memang kontak itu sangatlah pas, ja'at al-munasabah adalah satu hal yang pas untuk menyebutkannya, yaitu sesungguhnya pengharaman penggunaan wadah emas yang baru saja saya singgung adalah pendapat mayoritas para ulama. Dan hujah mereka sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' adalah hadis yang bersifat umum dari Hudzaifah dan yang lainnya tentang larangan minum dan makan dengan menggunakan wadah emas. Ya, maka Al-Albani tersepakat dengan pendapat jumhur bahasanya yang haram dari wadah emas adalah istimal, semua bentuk penggunaan, baik makan dan minum ataupun non makan dan minum. Dan ini sebagaimana di pelajaran Mulaqas Al-Fiqhi kemarin kita sampaikan, berbeda dengan Sayyid Ibn Uthaymin rahimallahu ta'ala yang dalam masalah ini ya tidak sepakat dengan jumhur dan hanya melarang penggunaan wadah emas dan perak manakala untuk makan dan minum saja. Namun Al-Albani di sini kita jumpai ya, menegaskan kalau beliau sepakat dengan pendapat jumhur. Tahrim, kita lihat kalimatnya, tahrim istimal awani, haram penggunaan wadah emas. Dan dalil jumhur sebagaimana beliau akui adalah hadis tentang larang makan dan minum dengan wadah emas. Wa makna dzalika, makna hal ini bahasanya jumhur telah mengkhususkan bihadzal umum, dengan hadis yang bersifat umum ini, keumuman hadis yang lain, yaitu keumuman sabda Nabi tentang emas, halalnya emas untuk perempuan umat Nabi. Dan inilah yang ditegaskan oleh Ibn Hazm dalam Muhalla. Fa'innahu qal, Ibn Hazm mengatakan setelah membawakan hadis halalnya emas untuk perempuan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan jawaban. Betul, na'am, betul. Nih, ada hadis tersebut kalau emas itu halal untuk perempuan. Namun hadis larangan wadah emas dan perak itu terkecualikan dari bolehnya emas untuk perempuan. Alasannya karena larangan wadah emas aqalla minhu, keumumannya lebih sempit daripada keumuman hadis halalnya emas untuk perempuan. Walabudda, dan tidak boleh tidak, kita harus menggunakan semua dalil, dan tidak ada yang bisa mengantarkan kita kepada menggunakan semua dalil kecuali kaidah ini. Wahum qad fa'alu hadha, dan mereka telah melakukan hal ini untuk meminum dari wadah emas dan perak, maka mereka pun melarang hal tersebut. Wastasnauhu, dan dengan itu mereka kecualikan dari kebolehan emas bagi mereka. Ya, maka dari perkataan Ibn Hazm ini ada kaidah yang disimpulkan oleh kaidah usuliyah yang disimpulkan oleh Al-Albani. Al-Albani mengatakan kaidah yang disyaratkan oleh Ibn Hazm yaitu kaidah wahia, ada kaidah istisna'un nasil aqal maknan minan nasil akthar maknan, adalah kaidah yang penting sekali. Dikecualikannya, adanya pengecualian untuk nas yang maknanya lebih sempit, lebih mengkerucut, itu dikecualikan dari nas yang makna cakupannya akthar maknan, lebih luas cakupan maknanya. Maka ya, kaidahnya Ibn Hazm, atau kaidah yang disampaikan Ibn Hazm, jika ada satu dalil yang cakupan maknanya luas, misalnya pembolehan, contohnya dibolehkan emas untuk wanita dari umatku. Ini luas sekali. Dan ada larangan wadah cuma wadah saja. Ya, tidak semua emas. Wadah, emas dan perak dipakai untuk perempuan. Nah ini, karena ini wadah, maka maknanya lebih sempit. Nah, ini nampaknya ini tentu tidak sejalan dengan nas yang membolehkan emas secara total. Nah, karena ini lebih sempit, maka kita katakan terkecualikan. Ini adalah kaidah yang penting. Yang kaidah ini diagung-agungkan oleh Al-Ansari. Wa naqala, dan dia menukil dari Ibn Hazm teks dari perkataan Ibn Hazm dalam hal tersebut. Kata Al-Bani, dan inilah yang kami berlakukan untuk haramnya emas melingkar bagi perempuan. Seandainya Al-Ansari komitmen dengan kaidah ini, tentu dia tidak akan menyelisih kami. Walah tada ma'ana, tentu dia akan dapat hidayah bersama kami. Namun sangat disayangkan dia meletakkannya tidak pada tempatnya. Nah ini karena tentu penggunaan kaidah beliau Al-Albani di sini adalah tepat, karena beliau menangkap dari hadis-hadis tadi adalah pengharaman emas melingkar. Satu hal yang tidak ditangkap oleh ulama yang lain. Namun kemudian, walakini aqulu li Ibni Hazm wal Jumhur, berkaitan dengan emas melingkar yang ini dibolehkan oleh Ibnu Hazm dan Jumhur. Maka aku katakan kepada Ibnu Hazm dan Jumhur yang membolehkan emas melingkar, karena alaikum, kalian wajib, kalian semua wajib mengecualikan dari hadis halalnya emas untuk perempuan. Kalian wajib mengecualikan pertama larangan cincin emas yang hadisnya muttafaqun alaih, dan hadisnya umum. Nabi tidak mengatakan Nabi melarang cincin emas untuk laki-laki. Ya Nabi umumihi, karena karena dia bersifat umum, yasmul, maka dia mencakup perempuan sebagaimana hadis Hudzaifah, dan tidak ada beda. Bahkan dikecualikannya cincin emas dari pembolehan emas secara mutlak adalah lebih baik, karena telah terdapat larangan cincin emas dari Nabi untuk perempuan secara berdasarkan nas, sebagaimana dalam hadis binti Hubairah. Meskipun apakah benar itu nas haramnya cincin emas untuk perempuan, telah kita kasih catatan kalau itu bukan nas. Kemudian hendaknya mereka juga mengecualikan dari hadis halalnya emas untuk perempuan larangan perempuan untuk memakai gelang emas, demikian juga kalung emas, karena dalilnya khusus aqal ma'nan min hadisil hil, cakupan maknanya lebih sempit daripada hadis yang menghalalkan, sebagaimana satu hal yang jelas. Bahkan istisna mengecualikan gelang emas itu lebih baik karena alasan yang telah saya sebutkan. Adapun mengklaim kalau itu mansukh, maka ini tidak benar, karena ini menyelisih kaidah di atas. Kaidahnya bukan nasakh mansukh, harusnya ya, istisna atau takhsis. Demikian juga nyatanya mereka istisna mengecualikan, melakukan pengecualian untuk wadah emas. Ya, maka sampai di sini selesai dialog dengan Al-Ansari. Beliau tutup dengan wafi'tiqadi, dalam keyakinanku setiap orang yang objektif dari orang yang berilmu yang telah membaca penjelasan ini tidaklah boleh baginya kecuali mengakui bahasanya istisna yang telah kusebutkan. Di samping istisna mereka tentang masalah wadah, huwa shawab, itulah yang benar. Wallahu subhanahu wa waliyu taufik wal hadi ila aqwamit thariq. Sampai sini selesai dialog dengan Syekh Al-Ansari. Kemudian akan terjadi pembahasan tentang sanggahan untuk orang yang lain. Dan saat aku menulis mukadimah ini, aku dikagetkan bihaqidin jadidin, dengan orang yang pemilik permusuhan yang baru, barin baridin, orang yang melampaui batas, yang membenci. Dia bernama Mahmud Said ibn Muhammad Mamduh Asy-Syafi'i Al-Misri. Dia punya buku Tambihul Muslim, mengingatkan seorang Muslim tentang kezaliman Al-Albani terhadap Sahih Muslim. Intaqada, penulis ini mengkritik dalam bukunya terkait dengan tindakanku yang mendhaifkan sejumlah hadis dalam Sahih Muslim dari riwayat Abu Zubair, dari Jabir dan yang lainnya. Seandainya beliau menempuh jalan para ulama yang tulus fibayin dalam menjelaskan perkara yang mungkin aku memang salah, karena tidak ada yang maksum, tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu aku akan berterima kasih kepadanya sebagai bentuk merespon sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah bisa berterima kasih kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Dan ucapan orang yang mengucapkan, dan ini adalah athar dinisbatkan kepada Umar, ya, semoga Allah merahmati orang yang menunjukiku ahda ilayya uyubi, memberitahukan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Walakin ma'alasab asyadid anamon, sangat disayangkan sekali dia menempuh dalam bukunya ini jalan orang sebelumnya, dari orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang hasad, yang menyelisih jalan orang-orang yang beriman dalam membantah orang yang dianggap berbeda pandangan dengannya. Dan ini satu hal yang tidak aneh, karena ternyata penulis buku ini adalah murid dari Muhammad Awamah Al-Halabi, dan orang yang satu negeri dengannya, Syekh Abu Ghudah. Wahada dan Abu Ghudah ini adalah di antara kawannya Ansari. Dan demikian juga di antara gurunya adalah sebagian orang-orang yang tidak terkenal, Rumariyin, orang-orang yang tidak terkenal namun masyhur dengan kebenciannya dan permusuhannya keras terhadap Ahlussunnah dan Tauhid. Maka aku tidaklah merasa astaba'id, merasa asing, bahasanya mereka-mereka atau sebagian mereka minimalnya itulah yang mengompor-ngompori untuk ditulisnya buku ini, karena gaya bahasanya seperti gaya bahasa mereka dalam menyerang, dalam takawul. Takawul itu fitnah, mengatakan satu yang tidak benar dan menuduh dengan berbagai macam tuduhan, menyelisih ijma' misalnya. Wa yakfika, dan cukup bagimu minal maktub, dari buku yang tertulis tersebut, lihatlah judulnya. Wa yakfika minal maktub unwanuhu kama yuqal, demikian ungkapan sebagian orang. Ini ada ungkapan dalam bahasa Arab, wa yakfika minal maktub unwanuhu, dan cukup bagimu minal maktub, tidak perlu baca isinya, unwanuhu, baca saja judulnya. Walau, dan boleh jadi di antaranya menguatkan apa yang aku katakan adanya taharid, adanya pengomporan dari musuh-musuh Al-Albani, kata beliau. Bahasanya orang Mesir ini, karena mauqifuhu, sikap dia terhadapku sebelum sekian tahun adalah sikap yang ia ta'arat bertentangan 100% dengan serangannya kepadaku dalam bukunya. Aku mengetahui hal tersebut dari khitabin, satu suratnya, yang athartu alaihi, yang kutemukan tanpa sengaja, fima ladaya min khitabat, dari daftar surat-surat yang tertujukan untukku. Satu hikmah yang luar biasa, yang tentu tidaklah samar bagi pembaca yang cerdas. Ya, beberapa tahun silam dia bertanya kepadaku dalam suratnya tentang sebuah masalah, dan dia mensifatiku dalam suratnya tersebut dengan sebagian sifat yang alati yuhibu ghairi, yang orang selainku sangat suka untuk mendapatkan sifat tersebut. Dia menyebutku dengan al-ustad, al-syir, al-alama, al-muhadis. Dia juga mengatakan ustaduna al-alama. Maka orang Mesir ini beberapa tahun yang lewat demikian, pengagum Al-Albani. Setelah itu jadi orang yang menyerang Al-Albani. Di catatan kaki, walaysa hadza faqat, bukan hanya ini saja, bahkan dia menyebutkan kalimat yang menunjukkan kalau dia itu takharaja ala kutubi, lulusan dari buku-bukuku. Maksudnya apa? Orang yang pintar gara-gara, orang yang punya dapat ilmu, berilmu gara-gara rajin membaca buku-buku Al-Albani. Dan dia adalah orang yang membela aku di depan orang-orang yang mencelaku. Sampai-sampai nusiba, dia dinisbatkan karena sebab itu kepada aku. Maksudnya apa? Sampai banyak orang dulu menyebut dia dengan sebutan Albaniun, pengikut Al-Albani. Dan tidaklah mengapa aku kutip teks perkataannya fidalika tentang hal tersebut untuk sejarah dan untuk ibroh. Dia mengatakan di suratnya Ustadzuna al-alama. Maka segala puji bagi Allah, kami muji, memuji Allah dijumpai orang-orang yang melakukan khidmat kepada hadis, mengoreksi mana yang sahih dan mana yang dhaif, membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Dan aku jumpai walilhamdu, penelitian Anda adalah ra'i'ah indah, ra'iqah indah, fa'iqah unggul. Dan aku pun telah membela Anda fi ghairi mahfalin, di lebih dari satu acara. Sampai-sampai nusibna ilaikum, kami dinisbatkan kepada kalian. Orang-orang pada memanggil aku dengan Albaniun, pengikut Al-Albani. Kemudian dia mengatakan, dan aku walilhamdu, aktani, aku mengoleksi, aku memiliki semua buku-bukumu. Dan yang terakhir adalah Irwa'ul Ghalil, Fitahijil Manasibal Sabil. Sebagaimana aku telah juga mentelaah ala ba'di khututikum, telah mengetahui sebagian rencana Anda dan sebagian buku yang belum tercetak, semisal Tamamul Minna Bita'lik ala Fikus Sunnah. Dan saat Ingda Mahadartum Qahirah, saat Anda wahai Al-Albani hadir di kota Kairo, berarti beliau pernah pergi ke Kairo, semoga Allah melindungi kota tersebut dari ahli surga orang-orang yang jahat. Tabaktu, aku mengikuti semua ceramah-ceramah Anda yang Anda sampaikan di kantor pusat Ansarus Sunnah di daerah Abidin, demikian juga di Masjid Jami' Ansarus Sunnah di Zaitun, kemudian di Universitas Ainus Syams dan yang lainnya. Suma ingda ma'utum, kemudian ingda ma'utum ketika Anda telah kembali ba'dal qalil, beberapa saat setelah Anda kembali, aku adalah awali mustami'ina lakum, aku adalah orang yang pertama kali mendengarkan ceramah-ceramah Anda. Hababallahu li bidzalika wa hadza min asbabin ukhar ilmal hadis. Dan karena sebab itu maka Allah memberikan rasa cinta pada diriku terhadap ilmu hadis, mengkaji sunnah yang mulia, di mana tidaklah berlalu satu waktu kecuali buku-buku hadis di hadapanku. Maka kita lihat di sini, Sa'al Al-Bani pernah ke Mesir, ke Kairo, beliau ceramah di kantornya Ansar Sunnah Muhammadiyah, dan Ansar Sunnah Muhammadiyah itu ormas, ya. Ansar Sunnah Muhammadiyah itu ormas. Beliau juga ngasih ceramah di Jami' Ansar Sunnah di masjid milik ormas Ansar Sunnah Muhammadiyah. Maka di situ terdapat pelajaran tentang masalah apa? Ormas, ya. Masalah ormas. Beliau tidak merasa kemudian gara-gara bikin ormas kemudian jadilah orang-orang Ansar Sunnah itu jadi Hizbiyun atau jadi Mubtadi'ah atau apa. Ketika mereka adalah orang-orang yang mendakwakan Tauhid, orang yang semangat untuk mendakwakan Tauhid. Nyatanya beliau ngisi pengajian di, bahkan di kantornya, di samping juga di masjidnya, Masjid Ansar Sunnah Muhammadiyah yang berpusat di Mesir, punya cabang di sejumlah tempat, di sejumlah negara. Baca fi akhir khitab, dan terdapat di akhir surat keterangan Abu Sulaiman Mahmud Said bin Muhammad Mamduh Al-Qahiri, Nazilul Riyad, yang tinggal di Riyad Halan sekarang ini. Nama aslinya orang Mesir, namun tinggal di Saudi. Dan aku katakan, wa mislu hadzal bari, semisal orang yang bari, yang kelewat batas, aljani, orang yang berbuat zalim, itu sangatlah banyak hari ini, sangat disayangkan sekali di masyarakat Islam kita. Maka ini mengingatkan aku dengan satu peribahasa Arab asar yang terkenal, jaza'uhu jaza'u sinmar, balasan untuknya adalah balasan pencuri. Dan tidaklah ada bagiku kecuali minta perlindungan dari kejelekan mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Rabb kita dalam kitabnya. Kul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa indallah, dan di sisi Allah aku berharap pahala atas musibahku ini berkaitan dengan adanya orang-orang yang zalim wal burad dan yang kelewat batas. Wallahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Kemudian tanggapan Al-Albani tentang sebutan Al-Alama, Muhadis dan seterusnya. Wa dal qawlu minhu, dan ini adalah perkataannya. Wa ingkana la yarfa'u mangkana wadian fi ilmihi, namun pujian semacam itu tidaklah akan mengangkat orang yang memang rendah ilmunya. Kalau orang itu rendah ilmunya meskipun dipuji Al-Alama, macam-macam, Al-Imam dan sebagainya, itu tidak akan menaikkan ya, ilmunya. Ya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu. Akan tetapi kalimat tersebut menunjukkan kalau dia adalah orang yang berbaik sangka dengan ilmu orang yang dia sebut semacam itu. Wa idza kana kadzalika, jika demikian keadaannya, faliqa'il ayyakul, maka boleh saja orang berkomentar, faman ladzi ja'alahu yuqallib, apa yang menyebabkan dia berubah, membalikkan untuk kami punggung perisai, yang semula menjadi pelindung kok kemudian sudah tidak lagi demikian. Maka ya, kemungkinan adalah orang-orang yang hakidin, orang-orang yang memusuhi dan orang-orang yang hasad. Hina, pada saat mereka orang-orang yang memusuhi dan hasad ini mengepung dirinya, wa ahatu, dan mengepung dirinya mingkuli janib dari semua sisi. Dan dia pun mendapatkan dalam hal tersebut terhadap adanya hawa nafsu dalam dirinya. Lihat harus supaya dia nampak fisahah di lapangan, muhakikin warodina, dia nampak muncul sebagai di lapangan sebagai orang yang muhakikin peneliti dan pembantah Al-Albani. Ya, kemudian berkaitan dengan orang Mesir ini, walakinlah Buddha minarat alaihi, namun tidak boleh tidak perlu ada bantahan kepadanya dalam dua poin saja, karena itu ada kaitannya dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam kitab ini. Maka Al-Albani cuma mau mendialogkan, membahas dua poin dari kritikan penulis Mesir ini. Yang pertama, menjelaskan batilnya kaidah yang dia buat dari dirinya sendiri. Wattahamani, dan dia menuduhku karena kaidah tersebut kalau aku menyelisih ijma. Kemudian menjelaskan kesalahan dia dalam mensahihkan hadis Abu Sa'id yang lewat, disebabkan karena kaidah tersebut. Maka berkaitan dengan poin yang pertama, si penulis mengatakan, adapun Al-Albani itu menyelisih ijma' karena umat Islam sepakat sahihnya semua yang ada dalam hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Wa ana, dan bahasanya hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu menghasilkan yakin yang bersifat teoritis. Siwa selain beberapa huruf yang sedikit yang telah dikenal. Nah, yang sedikit yang dikritik oleh sebagian ulama ya, yang lain semacam Daruqutni. Nah, itu kata orang Mesir ini, dan dia yang benar adalah sahih. Akan tapi tidak sampai menghasilkan yakin. Maka Al-Albani telah tak ada kelewat batas. Al-Albani telah mendatangi hadis-hadis yang telah disepakati kesahihannya dan menghasilkan yakin. Kemudian dia dhaifkan. Wa min huna, maka dari sini maka berarti Al-Albani menyelisih ijma'. Dia juga mengatakan telah kering lembaran dan telah diangkatlah pena dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kanatul ummah dan umat telah sepakat untuk sahihnya sihatul sahih, sahihnya hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan qad dallat an sawa'is sabil. Wa ila jika tidak maka umat Islam dengan kesepakatannya tentang sahihnya semua apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah sesat dari jalan yang lurus. Maka komentar Al-Albani, perkataan ini semata darinya sudah cukup bagi pembaca yang cerdas untuk yakin tentang bodohnya orang yang sok pintar ini. Dan bahasanya dia telah membuat kebohongan atas nama para ulama terdahulu dan para ulama belakangan dalam masalah klaim ijma' yang telah dia sebutkan. Fa'inam ma'zalu ilal yaum, maka terus menerus sampai hari ini sebagian mereka, sebagian ulama mengkritik sebagian hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mima yaitu untuk hadis-hadis yang nampak bagi si ulama kalau itu adalah memang layak untuk mendapatkan kritikan. Biruddin nadhar, tanpa dengan kita menutup mata tentang benar salahnya kritikan ataukah tepatnya kritikan. Dan kritikan Daruqutni dan yang lainnya untuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sangatlah terkenal, tidak perlu disebutkan. Maka kita tidak perlu memberatkan mukadimah ini dengan nukilan teks dari Daruqutni dan yang lainnya. Namun aku ingin menukil untuk lihat jair itu zalim, orang yang zalim ini sebagian contoh dari sebagian muasirin. Orang sekarang yang itu gurunya. Dan selain gurunya, ya, yang dia itu adalah orang yang dimuliakan oleh si penulis. Dan dia hormati. Dan bahkan dia berlebihan dalam menyanjung mereka di bukunya. Tasnifil Asma' La'alahu, supaya dia ya tabayyin lahu, jelaslah baginya kebodohannya dan keterkecohannya. Kemudian dia bertobat kepada Allah dari klaim yang batil ini. Wa ma'akoma alaiha minal ahkam, dan berbagai macam tuduhan yang dia berikan gara-gara kaidah ini. Al-mukhalifah, yang tuduhan-tuduhan dan vonis-vonis yang menyelisih perkataan ahli hadis dan para ulama usul fikih. Di antaranya menuduh aku menyelisih ijma' atau atau menyamakan mereka-mereka yang guru-gurunya atau yang dia hormati yang mengkritik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim denganku. Dan hayhata dan beda dan beda. Karena li'ana ula yukimu, karena dia tidak akan memberikan vonis-vonisnya berdasarkan kaedah yang benar dan paten. Karena dia menimbang dengan dua timbangan, menakar dengan dua jenis takaran. Demikianlah sifat semua ahlil ahwa, sebagaimana telah dikenal oleh para ulama ahlu sunnah. Ya, maka Al-Albani untuk membuktikan bahasanya ada kritik untuk hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, dan ini telah terkenal sejak Daruqutni dan setelahnya. Namun dia tidak akan ngutip dari kritiknya Daruqutni dan sebagainya. Namun dia akan bawakan bagaimanakah guru-gurunya orang ini juga mengkritik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau tidak, gurunya adalah orang yang dia hormati. Yeah. Untuk supaya agar dia tahu bahasanya dia itu tidak tahu dan dia itu tertipu dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kemudian setelah dipaparkan, apakah kemudian dia akan bersikap objektif memberikan penilaian antara Al-Albani dengan gurunya tadi? Ya, maka beliau katakan hayhata. Dia orang ini pasti menakar dengan dua takaran, menimbang dengan dua timbangan, tidak objektif. Yang kesini tajam, yang kesitu tumpul. Nah, berikut ini dan wa ilaika al'an, dan saat ini untuk Anda contoh-contoh tersebut. Yang pertama adalah guru dari orang Mesir ini, yaitu Abdullah bin Siddiq al-Humari. yang dia sebut-sebut, ya dia gelari dengan sebutan alamah, al-alam, al-alam artinya rambu, rambu dalam ilmu, jihbis, orang yang mendalam ilmunya, al-habr, sang ulama, mudaqiq, orang yang meneliti sampai yang jelimet-jelimet, al-muhaqiq, seorang yang dalam-dalam mengkaji. Maka inilah syah yang dia tinggi-tinggikan sampai ke langit. Qad athartu ala hadisain. Maka aku menemukan bahasanya gurunya orang ini itu mendhaifkan dua hadis. Dari hadis Bukhari dan hadis Muslim. Hadis yang pertama yang dinilai dhaif oleh Al-Humari adalah hadis dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan salat itu pada awalnya diwajibkan dua rakaat. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka ketika safar dibiarkan seperti itu. Wazidat fil hadar, dan ketika tidak safar maka ditambahi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, Al-Ghumari telah menegaskan dhaifnya hadis ini dan shadhnya hadis ini dalam bukunya As-Subh As-Safir. Lali ilatin fi isnadi, bukan karena cacat di sanadnya, namun karena dia menurutnya menyelisih Al-Quran. Padahal hakikatnya dia hadis ini menyelisihi jeleknya pemahamannya dia terhadap Al-Quran. Sebagaimana telah kujelaskan cara rinci di silsilah sahihah. Dan aku sebutkan adanya jalur yang lain dari Aisyah, adanya syahid dari hadis Salman, namun Al-Ghumari pura-pura tidak tahu itu semua. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat melalui lisan nabi kalian untuk musafir 2 rakaat, kemudian untuk mukim 4 rakaat, dan ketika salatnya itu salat khauf maka cukup 1 rakaat. Hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Ghumari. Wa za'ama Al-Ghumari menganggap bahasa Ibnu Abbas mengambil kesimpulan ini dari Al-Qur'an. Padahal Ibnu Abbas mengatakan melalui lisan nabi kalian. Dan Al-Ghumari menutupi dari pembaca kalau ini adalah hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Sebagaimana yang dia lakukan untuk hadis sebelumnya. Wa tajahala, dan dia pura-pura tidak tahu adanya ulama yang bolehnya qasar dalam khauf itu cukup 1 rakaat. Ulama yang mengatakan ketika sholat khauf, sholat perang, maka boleh qasar. Jawazul iktisar, boleh mencukupkan diri cuma 1 rakaat saja, adalah pendapat Ishaq bin Rahawai, Sufyan al-Thawri, dan yang mengikuti keduanya. Wasabata, dan ini pun sahih, terdapat dalam sejumlah hadis. Bahasanya para sahabat tatkala mereka sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat khauf, mereka sholat 1 rakaat, kemudian mereka bubar dan tidak lagi menyelesaikan 1 rakaat berikutnya. Keterangannya bisa dilihat di Fathul Bari. Dan wa ayyada dzalika, kemudian penulis Fathul Bari menguatkan hal itu dengan hadis Ibnu Abbas ini. Maka hal ini di antara hal yang mimma yubtilu, membatalkan kenyelenehan yang dianggap ada pada hadis ini oleh Al-Ghumari. Ya, maka di sini terdapat faedah tentang sholat khauf, sholat dalam kondisi perang itu boleh cuma 1 rakaat. Ya, ada faedah fikih di sini, dan ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawai, Sufyan al-Thawri, dan yang lainnya. Dan ini di dalilnya ada 2, hadis perkataan Ibnu Abbas ditambah sejumlah hadis marfu yang bisa dibaca di Fathul Bari. Sebagaimana Al-Ghumari menilai cacat hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim karena dianggap menyelisih Al-Quran, demikian juga dia menilai cacat hadis Umar salat musafir itu 2 rakaat. Dan di sana disebutkan, dan salat musafir 2 rakaat itu adalah sempurna dan bukan qasar melalui lisan Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Ghumari, ini adalah istihad atau istimbat dari Umar. Padahal Umar telah menegaskan kalau dia mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah hadis yang sahih. hadis yang sahih kata Al-Albani diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya Ahmad dan yang lainnya. Ya, kemudian tadi ada Al-Ghumari, orang yang pertama, contoh yang pertama tadi namanya sama Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Kemudian contoh yang kedua adalah Ahmad. Kalau tadi Muhammad Siddiq, kalau ini Ahmad Al-Ghumari. Kalau tadi Muhammad Al-Ghumari, Abdullah Al-Ghumari, kalau ini kemudian Ahmad Al-Ghumari. Dan ini adalah akhu, saudara, orang yang pertama. Yang Ahmad Al-Ghumari ini dipuji-puji oleh penulis dengan sebutan Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhadis An-Naqid Nadiratul Asr. Nah, imam, pakar hadis, ahli hadis, naqid, kritikus, manusia langka di zaman ini. Wa balagha, dan dia berlebihan dalam menyanjungnya sampai mengatakan setelah Al-Hafidh Sakhawi dan Suyuti tidak ada manusia semisal dia dalam pengetahuan terhadap hadis. Maka katakan sang Imam Al-Hafidh, ya, menurut orang Mesir ini, Al-Jair, yang si orang Mesir ini adalah orang yang zalim, qad wafaqani, dia telah setuju denganku dalam mendhaifkan hadis Jabir dan Ibnu Abbas tentang sholat gerhana, namun yang di situ lebih dari dua ruku di setiap rokaatnya. Yang hadis Jabir dan Ibnu Abbas ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, dia mendhaifkannya dalam bukunya yang tercetak baru saja, judulnya Hidayah fi Tahdits Ahadisil Bidayah. Faqad a'alla, maka dia menilai cacat hadis Ibnu Abbas dengan sebagian alasan yang kugunakan untuk menilai cacatnya hadis tersebut. Sebagaimana sangat jelas bagi seorang peneliti jika membandingkan perkataannya dengan perkataanku. Ya, maka ini adalah satu ittifaqat, kebetulan yang sangat indah. Dan di antara keindahannya, bahasanya ini adalah menghancurkan punggung si orang Mesir ini. Ya, perkataan Ahmad Al-Ghumari dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis ini adalah bohong, batil, dan 100% maktu' pasti batilnya secara akal. Meskipun dia ada dalam Sahih Muslim. Karena gerhana matahari hanyalah terjadi sekali saja. Pada hari matinya Ibrahim bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkataan beliau ini, kata Al-Albani, adalah perkataan yang benar. Al-Albani mengakui kebenarannya dengan mengatakannya adalah kalimat yang berharga yang dianut dan dipegang oleh kibar a'immatul hadis. Mutabaqah, sisi kesamaannya, dia adalah semisal dengan perkataanku. Al-Albani mengatakan tentang hadis ini dhaif, meskipun diriwayatkan oleh Muslim, pemanduk ma'ahu wa ghairuhum, dan ulama-ulama yang lain, fahada khata'un qat'an, hadis ini adalah 100% salah. Ya, maka sama persis. Ya, maka berkaitan dengan hadis masalah sholat gerhana, maka ada beberapa versi hadis tentang sholat gerhana yang dilakukan oleh Nabi, ada beberapa versi. Versi yang diakui oleh ulama hadis sebagai versi yang benar adalah dalam satu rokaat itu ada dalam satu rokaat ada dua ruku. Namun ada hadis-hadis yang lain semacam tadi beliau sampaikan hadis Jabir dan hadis Ibnu Abbas yang berbeda, menceritakan bahasanya Nabi sholat gerhana. Nabi menceritakan sholat gerhana dan di situ dalam satu rokaat tiga ruku atau dalam satu rokaat empat ruku. Nah, para ulama hadis menilai bahasanya yang selain dalam satu rokaat dua ruku adalah hadis yang jelas salah. Kenapa? Karena dalam masalah ini harus tarjih. Tidak bisa kemudian, oh, Nabi pernah sholat demikian dan pernah sholat demikian. Tidak bisa dikompromikan. Kenapa? Karena sholat gerhana yang Nabi lakukan cuma sekali dalam seumur hidup beliau. Maka harus pilih salah satu. Dan jatuh pilihan kepada dalam satu rakaat dua ruku. Selain itu, salah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas atau hadis Jabir. Ya, meskipun itu ada di sahih, sahih Muslim. Ya. Maka dia secara sanad itu sahih, hadis ini tersebut secara sanad sahih, namun karena kondisi harus tarjih dalam masalah ini, maka matannya jadinya dinyatakan salah, keliru qata'an. Gitu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita selesaikan adabu sifat atau dan mukadimahnya di pertemuan yang akan datang.